Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Surah al-ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor 4 Bang. Ini 46. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fasaqat al-khalu dhullin illa ala tajri tomat. Ma fasaqat ora dadi gedhe, ora dadi subur. Atas niku lho, wan nakhla basiqatil laha tul'un nanti. Ma fasaqat ora dadi gedhe, ora dadi subur. Apa al-khalu dhullin? Apa kira-kira pang-pange binaan? Pasun pangpel. Dahan, ya Rupiah ini. Pang-pange kehinaan itu raiso subur, raiso gede. Illa ala bajri tomain, kecuali krono anane biji ketomain. Bajrun maknane biji, bibit nih. Illa ala bajri tomain, kecuali ngatasi biji ketomain. Yora ono ino ning dunyo, nanti itu akhirat, kecuali disebabno sangking penyakit nopo toma. Mulane wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hadis Abi Dawud itu termasuk dosa yang dihindari Nabi ku wa toma fi ghairi matma'in. Ojo geman seneng barang sing ora bakal pantes disenengi. Mergane ra mesti terjadi ra bakal terjadi. Ulama-ulama nafsiri nomor 1 ku kepengin disenengi angger wong. Nggih, kepengin disenengi angger wong. Mulane mengke tang hikam penutup hikam mungkin ditutup kalian kata-kata ridona jiwo yatun la tusrok namun ridona jiwo yatun la tusrok kadang iya moco irdo unna jiwo yatun la tusrok golek ridan yang geruang golek setuju yang geruang itu satu klimak satu goyah sing ora bakal ketam itu meskipun dalam kesolehan. Misalnya kue soleh milih jenis yang khusus, ora tau ngomong, ora penting ora ngomong. Kau orang sirah senang, ini orang kok belekem. Orang gak apa? Belekem. Kau kena ramah, sampai orang ramah, ketemu orang guyu. Kau orang sirah senang, yang senang serius, yang senang berpikir serius. Orang guyu ya. Tapi aku lagi jeling di Dewi Bapak. Aku zaman sugeng sering ada di sini. Kau rizunat, kau yasunat. Aku lagi jeling. Kau semangat ngurusi masjid pondok. Itu yang kok mirip ambisi. Kau tawadu, anggar ada monggo jinan jadi pengurus masjid kuwi mas boten wonten sing tepo. Iki yo mirip ra tanggung jawab. Aku cek ya ora kada iki. Dadi dunya ku mirip-mirip. Dadi kuwe terlalu semangat ngurusi aku. Kuwi antarané semangat ambek ambisi ya napa. Kuwi ngurusi jemaah semangat ambek ambisi yo mirip. Buktine nek ambisi ketarané kena niate siar tenan ben Quran tenanan siar. Ketoran ambisi ngene, genti wong liya gremeng tenan. Padahal digenti wong liya tetep si siar. Paham. Tapi kowe nek ora semangat alasane tawadhu, kuwabe tawadhu ya kowe macet tenan. Kowe ora sing nguru. Paham. Iku nah, tomak iku ora ono bari karena nah, termasuk iku ya tomak artine kowe kepengin disetujoni anggar. Padahal tiap patake wong dhewe iku termasuk dosa paling gedhe jare Nabi. Dosane wong-wong saleh iku kadang tomak fi ghairi matma'. Seneng perkara padahal ora pantes di seneng. Padahal orang mungkin apa ter ini ciri utama yang saya nombor dari Quran Nijia Hidu Nabi Sabilillah Wala ya kohu nalau mata nombor Ta'in Nais wani berjuang Usura wajib dikri ini kulo cerita kesatu mana kiai Pak Nur sing roh jadi keluarga kiai roh rasanya kulo niku roh rasanya anak kiai misalnya bapak itu punya sikap tertentu yang mungkin di era saya tidak melakukan itu. Namun punya sikap tertentu, mungkin di era beliau gak ada berbeda. Mungkin Mbak Nawawi juga gak seperti Mbak Munawir. Mbak Munawir mungkin gak seperti Mbak Nawawir dan seterusnya. Mbak Arwani juga gak seperti Mbak Munawir. Itu mungkin bawaan zaman, bawaan istri. Tapi untuk orang yang orang cocok dari orang kaya bapak, orang kaya apa? Padahal itu benar-benar kasih melarang si persis Mbak Nawawi. Dia omongan ke tanah ini, kira-kira tamel-tamel lagi, Pak. Akulah yang orang persis bapak. Tapi kok disuruh juga rakoy apa ya? Bisa sih rakoy banawi banawi mungkin rakoy bangunai bangunai rakoy batu terus terus. Ibu bangun itu pertama jadi gay gede nih pak Nur cuma cerita jadi gay gede. Ibu murid-murid yang baju saya jadi sering alfa. Bangun semua itu rakoy baju. Orang kayak apa? Murid saya bangun itu tuh kok. Saya ini gak baju baju berang kene kene bangun. Sekarang ini muak kalau salah. Gara-gara ini sebele gitu. Saya tak cerita ini kita pakai. Baju baru kurun baca. Jadi baca nganti ngali mulu dia nggak sini kalau baju baju baru. Ya ngali pakai panasik. Dan sini pakai kotor epol baju. Ini tapi satu lagi. Terus masuk. Murid-murid di baju baru terkenal kotor apa? Pakai. Pakai pakai fatul muen. Jadi nak jalan ini batas besok. Jadi aku misalnya kali to kali. Padahal sarang itu kali be kali. Ketemu nih tolong gitu. Jadi aku dia ketak. Iku nak neng Jumatan nak dua efek, kudu masjid kita, kudu masjid nopo, masjid sah, masjid sampai sarang. Hasil awal-awal zaman, masjid dari zaman dulu ini, nganggap masjid ini ngarep mau mak model masjid DJ itu pun, dianggap tak dulu Jumatan, dianggap Jumatan loh, mesti orang tengah rasa sih, tak. Awal-awal zaman, terus orang bangun. Bangun itu kiai alim, sing luwih cenderung ahli hadis, jadi nganggap mulu itu sepele. Masjid itu loro betul betul. Kalau loro terlalu kau tak itarang masjid itu terakhir tu. Murid-murid itu betul-betul protes. Bisa masjid loro way bagus nama murid-murid. Saya kau nak lima betul. Jadi semua itu protes ramen. Jadi saya ayam tak mati. Kus, nak kancak-kancak nak murid tebal-tebal kan wani sama beliau. Karena kan nggak bangun pancone loro. Kus, zaman bapak yang ngeten-ngeten loh jenis. Pertama ya di rumah-rumah. Terus saya kapan? Saya kiri ya itu memang ya sudah begitu. Jadi dalam kebaikan sendiri, tidak semua orang satu. Biasa hal kiai yang pertama nane angel, terkenal biasa hal yang pertama tu biasa loh. Dia ikut si tamu ni angel. Biasa hal yang pernah bernambah dengan alasannya. Kiai kok buka jam songo nopo tak amu. Wong NU tenengan, terus malah dibuka ita amu. Sabar berat. Jarak. Mulko mangkel lho nek anggere ana kiai buka omah iku kok wong-wong nganggur jenenge mentuan apa? Kiai. Mulai jam 09.00 jam 10.00 kok kiai ngajak wiridan berarti ngajak nganggur mulai wong kerja kok. Mertamu wae sing kerja opo. Lah itu istihad di antarane rezekine mesti walaya khofuna la matala. Engge nawani istihad kudu siap dikritik. Karena dalam kebaikan sendiri orang enggak mudah tepat. Meskipun dalam kebenaran ini orang kok bakal maksiat karuan sesuatu yang elek yang jorok barang to'at lah itu udah mudah disebab itu disebut ridonat koyatun lah tutok singgul lek ridani kurang ini penting kalau atur akan ya jadi termasuk tomak itu tomak disetujur nih agar wah itu yo koyatun kalau yakin mau memang Ghazali cek suka bisa iki itu anggar uang ya rata otok ke diudang-kudangan rakenek diudang waliman orang kan mempegawaian ini ngalas nulis kitab. Nah, saking saya kisah putut, buat kenang legenda, cara cik sugeng, buat idolaknya dibeli buat udang, nyaman saya umum ujian itu lah berdekasi. Kulaturi rawo. Wah, mesti rasa terus kayak gerembang. Terus kayak apa? Gerembang. Paham ya, jadi ini di rumah Allah tenang ya, jadi termasuk jihad, niku adalah ngilangi tomat. Nah, kita ini nak wong soleh, kurang lakoni maksiat tapi kadang kepengin sesuatu sing ora mungkin. Ini ku kepengin disetujui berbagai pihak. Iku ora ono hakikate. Tetep ridona si royatun. Iya. Misalnya terlalu kulo eling-eling wae dewe bapakno. Kuwe terlalu semangat ngurus masjid, ngurus madrasah, ngurus semaan. Memang baik. Tapi kuwe nak terlalu semangat, mesti orang nyerempet ambisi. Nyerempet napa? Podo, kue terlalu tawa, mesti nyerempet ora tanggung jawab. Kon imami masjid ra gelem, kon ulang madrasah gak gelem, kon nyai gak gelem. Mesti nyerempet ora tanggung jawab. Niku kue ra memberi kontribusi ning gone perjalanan agama. Paham ya? Lu kue mesti ora kok mungkin. Terlalu semangat nyerempet ambisi, terlalu tawa untuk nyerempet ora tanggung jawab. Paham ya? Podo. Kowe donga kagak donga nyerempet demo pengira paham. Tapi ra tau donga cocok sik wali ne ora tau napa. Ane cara ngomong sira seneng istiwa jam songo istiwa ning lapangan bareng-bareng. Jadi kiye-kiye suwi. Ya Allah, tak akhirnya pengiran video ngomong sama lagi. Mereka ngomong suwi, aku percaya tenan. Beti orine Quran ning binggon istighfar wa bil ashari hum yatak birun. Kaya nak niat istighfar tenan, ya waktu sahur itu hadisnya jelas. Allahu yang jilu rabbuna kulailai latin hidayah kok sulusul lai. Kamu bisa sih setengah papat jam telur itu istighfar paling mani. Istighfar kok jam tonggok di sound system dalil ini dia. Ayo, gue ada dalil, nantuk itu. Bahkan putrane Nabi Yaakob itu dosanya gede. Mereka tahu nyemplok Nabi Yusuf ning sumur. Iku ketika tobat. Iku jaluk nasi kurang ke bapak. Kalu ya abana stafir lana zunubana inna jurna. Esok-esok jaluk nasi. Pak, kula nuju somon kula akoni. Mereka tahu nyemplok Nabi Yusuf di Goya Badil. Juk. Saat ini kula jaluk nasi pura pengeran. Jawab Nabi Yaakob nasi. Kala kau ba astagfiru kula akum rabbi. Enggak tak jaluk nasi. Kosoane awan-awan sore-sore pak. Kena opo ora langsung. Engkok saufa, engkok tak jalukna sepuro. Mergo Nabi Yakub ngendhani wektu sahur. Iku nunjukno betapa wektu iku penting. Saiki istighfar saya iku jam songo awan. Kowe iso protes, bisa wong wis paham. Nah, tapi kowe ora protes, kowe ora ulama sing ngomong koyo aku kok syariate Rasulullah ilang wis mergo momentum dungo ilang. Kita bukan anut Nabi, anut Quran. Dia wain istighfar waktu sahur wabil asari gumesel. Darah Nabi hidayah kau sulusul. Tapi kan tentang hukum aja jauh keliru. Kira-kira orang dangdutan, orang konser. Ya semua noe. Ya tapi misalnya gue toleransi ya jelas keliru. Wong sunai orang ngono pak. Wong sunai orang ngono. Ini gara acara ngonton-ngonton itu panitia gak cekot. Kenapa aku harus di gue? Tapi gak perizinan jerawan. Tapi orang agak lego. Iya kesini panitia. Tahu, pantas saja ibu dia untuk kue berapa aku. Jadi anda ikut jadi rasa komentar orang, rasa komentar. Cuma aku tetap yakin rasa benar. Lagi kuang elur. Tapi kue gawe kelompok istighfar istighfar tengah apa apa jadi rasa yuran. Bahagia tengah hari contoh. Soalnya ni lapangan, nonton sistem. Padahal dulu. Yang paling mati itu kalau roh bagum tak beru'aw bah kufiyah. Kufiyah itu artinya lontong tak bander-bander. Lontong, kufiyah itu sama kata kufiyun. Bungso tak? Sama. Cuman kalau nengkak dan nangis yang menakir. Ya Allah, dari itu semua lakmah. Kue gede muradeng naik itu siah. Itu barang apik. Tapi kita setuju. Kira roh ngasih ke itu barang apik. Jadi ini menengah. Tapi yang mau nasi anak-anak itu kudu siap dikritik. Tapi kaya kasus kula juga harus siap di. Mana maksudnya ki bakat tomarnya yang punya pilihan kayak saya dikritik. Ngayu omu mewong. Juga tu siapa dikonok loh. Nah aku yang aning kritik. Pus aning dari dia aje cak kau omu mewong. Lah kritik kritikan agak anu baris oke. Tapi. Nah tu benar mulai dan omu macam macam tak tantan. Nah itu benar pas tuan pengiran bener dia. Aku nak kaku hati tak tantan. Lo yang mesti kan pedul. Rumah tes. Kau tadi pedul. Ya yuk orang umumnya. Zaman dulu aku suani ya, itu cek kau yang umumnya. Terus ini nak jenis dia itu suani kosok. Wong kosi wong kawan, wong spesial. Itu orang umum, Pak. Tapi orang umum itu ya jelas bahasa Indonesia. Wong terlalu pinter, itu bahasa Indonesia ini wong luar biasa, Pak. Bisa sih, wong luar. Tapi wong tunanetra dan sebagainya, itu suani sekolahan luar. Bahasa Indonesia itu kacau. Berarti orang kelainan, itu sekolah-sekolah luar. Ya, tapi orang pinter kalau Habibie istilahnya ya orang luar. Nah, itu betul-betul bedanya tinggi. Kelainan kira-kira, tapi orang luar biasa. Ya, itu orang di duit bisa buka, orang luar biasa. Bang, ya, ini ngaji tenang ya. Jadi orang-orang kehinaan kecuali nuruti tomak. Apa mana tomak, pilih rimak-mak. Jadi nanti ngeping ini barang segera mungkin. Aku ino, mari ino. Kau nak siapkan istighfar paling mandi setengah apa? Tapi lakukan ini, kau itu tu pede. Rasa mesti dikritik. Tapi jadi dengan anak istighfar, sana ada yang mantep moniku siar, moniku didik umat. Piwai piwai umat, kau apa tidak istighfar, bukan tidak konser. Yo, kau tu yakin ini alat tak korupi ilah wali. Tahan, kau tu yakin. Cuma yakin ini kau tu dibarengi tenan orang untuk apa paham ya? Yo, rapih distance. Kau nak yakin tak korup, kau ambil untuk ada, tetap di dalam nurani ini beruntak. Iya, kau yakin tak korup, kau berhati-hati. Hahaha. Iku yang tak korup hati ini, Dewi. Istafsi kau, pakai istafsi. Alhamdulillah, kalau terus akan memantap sembilan. Mako dakase un misrul fahmi. Mako da, ora iso nuntun ka ing sira. Koda yaku duniman, mako da. Mengenai supir dengan koid, wong sing nuntun, wong kata Arab nak dengan supir no koid, sawak koid. Mako da orang nuntun ka ing sira, opo se un opo perkara. Misrul fahmi koyok muk nyongkot tok, koyok muk khayal tok. Koyok muk khayal tok, warung nyetok salah nyetok terus isu mana-mana. Mako daka orang nuntun ka ing sira poseun perkara misrul fahmi koyok salah cipta koyok salah iki misale ngaten nggih niki hikam nyelingno tiang-tiang ahli zahir wong-wong sing percaya ilmu zahir ora ana perkara sing nuntun manusa koyok salah ciptane dhewe cara Jawa wong anut khayale dhewe anut wedi ayang-ayange iku penting nggih dadi cara mutasawuf misale ngaten nggih kowe dungo terus mergo kuwatir melarat. Iku kowe dipandu mek ketakutan melarat. Soale nek melarat pertamangan, engko dinya wong, gak ono wong sing regani. Sehingga kowe ku dipandu wedi melarat terus percaya duka utawa percaya dungo tertentu sing bener. Padahal wedimu ning melarat iki mok warem tok, sesuatu sing ra mesti terjadi. Umpama terjadi tenan, iku ra iso ngurangi rahmane Allah. Misalnya melarat itu terjadi tenang, kue ino terjadi tenang, tok tetap orang urangi sifat rahmane Allah ning kue, kue tetap dalam kandungan rahmane Allah. Mestinya itu tidak menjadi masalah. Tapi lewat wajem, lewat salah ciptaan, kue jadi mas. Mana kulo nggak ada cerita aneh, kulo nggak tahu lugu, barengi Malaysia itu juga. Perkara ini lugu, gara-gara lugu dipercaya majikannya jadi bendahara, mungkin lugu rezo bodoh. Yang pinter, orang jadi popo, mereka nak umumin dari Sonilo. Jadi bodoh apa bodoh ay? Artinya ini, ketika kita nyongko pinter tu solusi untuk ekonomi, ternyata banyak juga orang cara berpikir nak umumin termalah pinter tu. Malah dia kumpul wang atau ni, ono wang pinter ngomong, pinter ngerayu. Cara teori ni dia nak pinter ngerayu wang setuju, sih boleh malah wang om rayu-rayu multi level. Orang mesti cara pandang wang. Jadi barang yang buat songkok itu nonton kue, padahal itu lakon ya orang. Misal gue niayi, ini bolong. Keputusan ku apa ramah, dia nak ramah ku apa. Terus dia mau bagian masyarakat merasa, dia itu murahan. Orang duit prim. Tapi gue misalnya mutus, wow tak berkenang, gue tak duit. Mesti sebagian orang, dia itu patok yang mau. Wah, dia itu ramah. Itu kabeh itu wakum. Anak kowe ra paham tenan yakin rahmati Allah carane gak ngono. Ya carane sanes tekdir ben ramah ora ana ben ngamuk ya ngamuk ben apian ya api asmbok gede. Pokoke kula nu jaro ala kok cita kel kaya mlaku nurut kodok kodare. Jadi kaya Nabi Musa kok ngamuk ya ngamuk. Nabi Harun iki jewer jewer. Ora ngamuk kok bablasan sak kitab suci ne dibanting mulo ana Nabi yo banting terus. Ayo tenange Nabi Musa. Lan bareng mureng-mureng ngono. Tak kudu firasi akhir ya diluru ilah dulure suara seret. Macam Nabi Harun kakak, Nabi Harun kakak ibu tanah sih. Tapi gara-gara dia nih Nabi proposal kalah pun Nabi Musa apa? Jadi Nabi Harun Nabi apa? Proposal. Jadi sing diangkat Nabi asli Nabi Musa. Paham ya? Sing diangkat Nabi asli sampai Nabi warung Musa aku sadar musuh ya. Kayak ilate elek. Mergo ilate dia nih aku tahu si gunung tahu. Wowo zaman sinten fir. Jadi Musa cilik wis nakal. Jadi nak cuci dong Fir'aun, gabut Fir'aun dicuwak kau, diculak beri pasir kau esnu akal, Musa tilai kau esnu akal. Fir'aun itu liga, oh dasar bayi bani es. Nanti akhirnya Fir'aun mutus nol, dia kau cuci patah di kau kelakuan es kelakuan Israel. Di sini muni Israel terhormat, belum mereka belain Nabi Nuh. Musa lagi muni bangsa Israel, bangsa Zio, Zioni. Oh dasar bayi bani. Akhirnya kodo beku cuci. Anak angkatan lu kurang ajar ya, kita kue dong nyulak beri pasir nikel jago. Lah lepa apa om caci? Orang kita ajar, kemudian kita ajar. Terus di tes. Jadi, aduh pinter, ya saya kita tes. ukuran cek cilik tau ora yo ana apel mek wowo. Nek iku Nabi Musa jare pede kelapel. Ya ora cilik yo pinter. Pasane nek kelapel dipateni berarti nek kelapel wis iso milih. Berarti pas nyulek Firaun yo ya jarah. Paham ya? Terus malaikat Jibril diutus pangeran, Musa itu pantu ben nyekel wowo. Akhirnya Musa dipadu Jibril nyekel wowo nganti dimut. Lah dimut itu dia teno ilate kidal, ilate nopo? Kidal. Nah ana ono kiai rodok kidal iku ana pintu. Mulane ana ono kiai-kiai ben ngaji Qur'ane kon donga Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri termasuk wahlul 'uqdatam lil lisan. Mergo Nabi Musa ngalami 'uqdah lil lisan. Budelan lisan kula jenengan buak Gusti ben iso omong. Waktu wahlul 'uqdatam lil lisan yaqahu. Tapi Nabi Musa bukan pede, karena dia ini nak terlalu dengan ambil pengirahan, karena pede, dia wajah, kidali dia ini wajah tersir. Termasuk tersir, karena dia tahu makan apa. Tuh, kidali dia ini baru, gara-gara makan apa, nasi patah ini, kidal, tuh. Soalnya dia ini makan apa, malah apa. Akhirnya dia ini realistis. Yaqahu qawli sesuai al-di wazirom min ahli haruna akhi usdud bihi asri wa asyrik hufi amri. Nyatan orang sisi. Harun itu jenengan utus dari Nabi. Ben sakit menjelaskan ke arah pulau. Cara saya ini beda di jubir pulau. Nah, sebagian Quran oleh yang redaksinya lebih jelas. Harun itu angkat dari Nabi. Mergo Nabi ini, Harun itu, huwa absahu minni lisanan, fa'arsil huma iyarif, yusot gitu. Jadi Harun itu absahu minni lisanan. Kalau ambil sebagian ayat, lain namanya. Harun itu apa? Absahu minni lisanan. Pak Arsil rumah Yarid ayu sok dikuni ini aku ayukan. Terus pangeran menerang. Pangeran setuju. Pangeran jawabnya. Kala sana syuddu adu daka bi ahi kawanat alulakumatu. Tuhan. Yowes saya kita turuti Harun tak angkat jadi. Nah, gara-gara Harun jadi Nabi lewat pengajuan Nabi Musa. Nabi Musa lu pede jadi kakak tapi dipimpin adik. Mereka jadi Nabi. Proposalin Nabi itu. Jadi dia orang lurus. Nah, udah ngasih Musa ya Rasulullah, udah ngasih Yesi. Ya tak kok, ini waktu ini lah, tau langsung Harun. Nabi orang tua lagi, Nabi Harun itu. Jadi dia tak kok. Jadi tak kok, dia kalimah bawa engkau untuk wahyu apa. Diterang, Nabi orang itu. Nah, gara-gara rantau wahyu langsung itu, bareng Nabi Musa uzlan itu di sini, umat yang nyembah. Anak berdeti, om, ini lah itu nyikapi. Ngandani rapati mandi. Mergo wong Bani Israil pinter-pinter jos kowe ora nabi asli. Dadi aku ngenteni dikandani Musa lan langsung iki disebut qalu lan nabraka alaihi aqidina hatta yarji'a ilaina Musa. Ora ro, nah aku tetep nyembah anak sapi nganti Musa sing teko iku sing nabi apa? Asli. Bareng Musa teko ro kau menyembah pedet. Nabi Musa bujur, Nabi Harun deret-deret. Piye to kudu tak tandani kon mimpin umat kok malah saiki nyembah. Terus Nabi Harun cerita. Mun kula kandhani malah jarene ngenteni jeneng. Paham ya? Ini yang penting kula aturaken. Jadi semua pilihan dalam hidup itu sakjane wahmi jeneng. Lah wahmi pun nuntun wong lagi sing mari terus kecelakaan. Orang dipimpin oleh khayalnya sendiri, oleh fantasinya. Jadi misalnya bayang nol. Jadi kiai media di pondok gede. Terus santrinya nurut-nurut. Terus almuni manfaat semua dari manfaat santri masa yang dindi kau dikenang secara baik. Ya memang niat ini nyongkomu api, tapi aku yang ngatur pengiran. Artinya ngatur pengiran, cek api jadi wong api, cek repot, cek di pondok gede manfaat wong api. Kau belum ngimani la ilahi la wong, terus ridho bekota poster, kau jadi wong. Api jadi wong api, cek repot. Orang itu, kau ini jenis keangkuhan, kesalahan tapi mengandung keangkuhan. Lalu jadi Imam Ghazali kesalahan. Jangan kira orang sodako itu lebih utama tinimbang wong larat. Wong soleh sodako itu jaket sing kepingin. Misalnya ini gini, gue dibetir di desa miliar. Terus sodako 10 juta, itu jadi enteng. Siji jadi susuk, nomor loro gagal. Apik sodako itu apa? Tapi gue dibetir dari wong larat, gue rembok ngantung wong. Nara jika itu wong ramanan. Lu gue ngerindani kodok kodar ngeneki, lu ya abot. Ditegir urem i. Paham ya? Nah kita tentu milah kodok-kodok internet. Jadi bayang nung sholah ya sholah internet. Salih dari Sayyidina Umar, mimpin dihormati wong ngene. Mulane iki dibaca Rasulullah, Sayyidina Umar dieling nomat. Ku ana wong sing abdole kaya kuwe, tapi wonge ora pemimpin. Jadi kuwi sinten Uwais Al? Uwais Al Qarni dadi wong saleh mau modele ngrumat ibu de, pegalane ngon wedhus. Tapi Umar menjalur tuh kan menunjuk nopo untuk jadi orang soleh itu mesti dua kubu soleh yang besar mereka manfaatnya akeh abek soleh sing sawangan wong cilik mereka ridho abek kodok lah kita jadi wong soleh lah karena soleh sing keren paham itu soleh sing nopo keren ya bu dikte pengairan ya dikte nopo ya sembo tak tak jadi dia pengairan mana nih kasus pulau gue terima nih tuh ngumpul kue pulau kecil manfaat terus orang iso. Soalnya itu kan masalah hati itu sambil itu buka. Akhirnya aku rindu gue kodok kudar nih ngalah di dan gak ketemu lu. Gak ketemu rakyat-rakyat rakyat. Sampai pangeran roh manuk tasbih aku seneng. Roh pulau tasbih seneng. Kancanan kewan-kewan kok enak disini enggak. Suwe-suwe gue gak usul itu akhirnya ya kacau kan. Kalau nanti roh cerita gue. Gusir nanti ditanggul di dia. Gusir usul gue udah gak ada seneng gue dengan orang-orang lain. Tapi gusir gue di Japan gue. Anda ini orang nasional, kami ini kuburan itu. Taruh lo jadi ini nasional. Habis berteman orang hidup di bawah melulu. Jadi anak saya ternyata dia sering jarang, itu gak sabar. Jadi kacangan umurnya di bawahin aku. Habis berteman orang hidup di bawahin aku melulu. Lalu itu wajah itu benar jadi keputusan itu lah perkara. Nah yang ada di rumah itu juga orang tahu kesampaian. Anda ini ngantuk ngurmat manuk bebek nurut. Pada akhirnya manusia itu punya kesimpulan sendiri. Kalau saat ini di konceng alim, bukawai nangon berdus, nangon saksir, atau koi. Kupi ya, di sini ngalim, bisa kira tau mulang malamnya nama. Memben uang gak kuat, ya aku sadar memben sapi kapan. Ya, perkara ini kuat. Kue GR mimpin manfaat, ternyata diam-diam umat ya boten mbok pimpin. Diam-diam umat ya kepengen reforma. Ternyata umat yang buat pimpin santrimu orang dungu anak jadi kiai, dungu anak SDW jadi kiai bener-beneran, paham ya? Jadi diam-diam umat yang merevolusi kiainya. Aku jangan kira umat yang buat bina itu orang dua apa? Revolusi, diam-diam mereka ya. Gusin, gumki anak lo, kasus kiai ini ku. Mesti jadi kiai, era itu terus, katanya. Jadi sama umat itu nurut, diam-diam yang merevolusi. Tapi gue ketinggian ya rakan ya umat. Lalu gue sering kesini, jujur mau jadi kiai pun jadi cinta. Gue sering ngambungi anak gue. Anak gue tadi umur 5 tahun, Hasan. Saya jililah sering gue lalang. Nanti Hasan banyak yang senang punya, nanti gak jadi orang gak apa-apa. Bapak juga gak jadi orang. Karena harus dididik mulai kecil, bahwa umat itu tidak miliki. Bujuk lah kalau kan. Jadi sebenarnya aku mati, terus alumni rata poe, ya segitu, sampai gue rata poe. Aku benar ada koi malah aku yang ngurusi anak buku ini. Yang terkoi HP umpah serah ini, pokoknya gaya gampang. Pokoknya walaupun gue gaya gampang, yang dati anak gue nyaman, biar Allah. Nak nganti gue proses, ini ya bikin ini teko kok rata kok. Ngono ngapain ini digawih rata kok. Sisi protes gue lihat orang pengira. Ngomong-ngomong rata koi kadang ngono udur, misalnya ngerumah tibu, ngerumah tibu juni. Kalau nanti ada yura duit, saya tenang, gue mayoritas, gue alatan. Jadi barang-barang gue jadi uang, gue buat proses, tenang. Salah teh. Dulu kulon kisahnya tak. Oleh bapak kulon ke atas santi-santi sini dengan si kulon nganti nangis senang buat tenang. Khusus masuk oleh pe sini dengan ra sini dengan undang. Tamu. Aku pokok yang berbarang kok mari rawan gelo lu tak hindar. Mau nak kue satu undang rata kau kadang gelo. Umum mau teko berak gelo tapi di keluarga itu ada masalah. Mungkin minggu dua utama. Jasa ya anak itu. Kan tidak semua orang segalanya nyaman-nyaman. Kalau rugen duit tabungannya tak miliar, sekolah nih gonco kalau orang juta nu ramah salah. Dan aku yang orang atas saya udah tanya urutan, tinggal soan aku, mulai diumpre video ini, malah perkara, malah nabo. Kang kita sih kalau suwon jenengan kafe nani ya Islam itu ikhlas. Muka kunci nih Islam wa ma umiru illa liyakudu wa mukhlisina lagu ti. Nah soan ini Islam butuan. Mulai kita jadi kulo nak jelas saya Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sing gawa Islam. Gawa Islam, gawa Quran, gawa hadis. Wong mulya perkara ahli Quran, wong mulya perkara ngalim ahli. Zuriyah Nabi kesiyo. Saya Husain mati ne terbunuh. Saya ki yo ate hafra e sing uri cetu ka sipe sing. Mane pulo siji boro kiai senajan lo hafte ku aneh-aneh tetep disenengi. kayak apa susahnya jadi nabi. Beliau singgawa Islam, ada orang mulia, sebeli anak turun ini, mbak kadang buatan. Ini kalau sebuah jenian sedang, misalnya rapati tata, habib minimal aja gede. Tidak mudah menerima kenyataan, kita pemimpin, sebeli anak turun kita, orang apa. Ini bayangkan yang anak menti, misalnya kayak makofno masjid, makofno pondok, sebeli yang mimpin orang putu. Kita sebagai basyariah, ya ada gelap. Mana kalau sebuah. Kalau nggak di sana, sekarang dikit bujuk. Aku kegemban sebagai harap-harap anak turun itu dan dihormati. Wah, senang pengheran sih. Orang orang yang dunia orang orang menunggu, sangat sangat jelas. Tak latih dan itu tak praktek. Mau nggak di sana, sering nggak bisa bujuk kalau bilang mbak mesti sebagai anak pulang. Tak latih senang. Nah, urip mau ambil pengheran, orang ambil umat tuh. Akan sakit hati kita saat boleh ridhanya menunggu. Sakit sakit itu. Kalau sing sering sowan amen sowan ngono ya ora mesti karena seneng kiai, mesti bojo nganggur sowan kiai. Sumpek kok ngono. Itu malah perkara to. Soale aku iki antu beli wong gunung. Kok ora sering disowani wong-wong jupune ngeta apa kok iki mbudi mau. Wong umur sowan bangun kok sing bojo sowan kiai sapa? Kan seminggu ketemu iku meneh. Pertama tak lem sowan kiai, jupune bini sowan apa? Paham ya lah, iku nambuh turuti kabeh kuwat. Sing ora wahem mesti tok ngene kok ikhlas paham tekel ya sing mboten wahem namun setung enggak ngene kok ora kok ikhlas kok Allah tu zat sing wujude hakikat mulane nek aku wing ngamal krana Allah taala ya iku hakikate akal tapi nek ngamal krana manusa iku hakikate wahem lha rata-rata manusa dituntun wahem paham wis dituntun apa wahem wahem salah ngeleng-ngeleng mulane ati-ati kok mikir gampang akal hakikate akal namun itu kita memutuskan buat ngamal kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Anistaghfirullaha fa'bud wa tu minasyari. Bagian ayat itu tuh qulillaha a'budu mukhlishal lahu din. Qul mutawaf sirah Muhammad. Allah aku mau nyembah pangeran. Paham? Mukhlishal lahu din. Yo demi pangeran iki tok aku ngelakno agamaku. Tapi nek kowe dadi wong apik ben ben anak turunku dihormati wae. Jadi orang apik dan anak putuku dihormati. Wah, rumpet. Dia mau, santri yang idolak sama gue, itu diam-diam juga pengen anaknya kaya gue. Sebelumnya rata dengan anak, dengan anaknya. Ya, itu artinya butuh rekor. Ya, orang gue rata-rata susah, tapi rata dengan orang, ya, itu gak apa-apa. Masa gak senang lagi. Jadi, yang penting kebusur anak putuku lo, ya, gak apa-apa. Anak putuku lo ini suargo. Memangnya ini berat, tapi kita harus fair. Seorang ulama harus berani menjelaskan ini. Memang tidak mudah. Ya, ikhlas wani. Kalau Nabi Ibrahim mawon sebagai manusia, dia nanti dengok. Ketika ini jahil kalinati imamah. Jadi Nabi Ibrahim, kola wamin beriati. Anak turun kulos pun. Jadi ngerang, kola layana lu aktif. Yang ini, dia menak sing apik, ya tak ada jalan pemimpin, sing ora. Jangan-jangan kita ora perlu dungo tenanan, tapi sementing ya Allah. Anak pulau dan tiang-tiang pintu. Kalau nak bersolat, melebu assalamu alayna wa ala ibadillahi. Tapi nak gue yang bayang no, anak pulau itu jadi imam masjid besar. Jadi gak ikut. Jadi pengenan, kepengen jadi orang soleh, atau jadi orang popu. Untuk jadi orang soleh itu gak harus gak ikut. Dan gue salvernya yang ngonwerdu. Tapi dihidani Allah, soleh gak taruh. Aku kowe iki cita-cita koyo Uwais Al-Farmi yo kuwi. Ya wis bagian agama jalane mbek wong-wong terkenal. Menang bener gawe bapak. Kowe terlalu semangat mirip ambisi, terlalu tawaduk mirip gak tandung. Kowe eling-eling sekali iki. Kan kan nek kon nyai kadang gelem, tapi kadang yo ora ngono sing dadi selang-seling. Kadang kok bisa tuh wong gelem. Pengane kok lagi ikhlas gelem. Iki potongane kok hitung-hitungan kok dadi. Ya hitung dhewe. Istabdin apa kau? Anta kurun mimma anta anggu aisun. Anta utai siro, itu kurun wong sing merdeka, wong sing bebas, wong sing free, sing bebas. Mimma sangking apa wae, anta kang utai siro anggu sangking ma itu aisun wong sing putus asa. Oleh barin malin. Anta utai siro kurun wong sing merdeka, merdeka mimma sangking perkara. Anta kang utai siro anggu sangking ma itu aisun wong sing putus asa. Kowe iku merdeka, sangka apa wae sing kowe enggak pernah berharap. Misale kowe berharap disenengi wong, akhire kowe kudu tawaju, kudu ino, kudu beramah-ramah. Mergo kepengin diseneng. Ya, tapi nek kowe putus asa sangka disenengi wong, seneng ora urusan. Bisa, dadi wong merdeka. Jadi soal kowe ape mbek uang kono perintah pangeran wa qulu lin nasi husna. Ke Allah seneng ngomong sing ape. Tapi aja krana kepengin disenengi. Jadi kita ngati i tangga, ngati i tamu iku ora krana pembalasan tapi kepengin nglampahi sunahe Allah lan sunahe Rasul. Mane dewe kandine ati mangka na yuminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim. Lu kita mulai ana tangga ora krana untuk imbalan, yo ora krana kepengin diapi. Maka perintah Allah subhanahu. Tapi nak gue kepengen imbalan, kecewa. Seperti aku gue selomong, kok gue tetap met. Aku gue ngalah bolak balik perkara sengketa tanah, kok gue tetap ragilum. Nah, mereka gue ngapi ini kecewa. Kenapa apa? Karena harap-harap imbal. Tapi nak apa emu karena pangeran, karena perintah Allah. Kok gue tetap elean lah, gue tetap seneng. Mereka api amus dicatat Allah subhanahu. Disebut innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura innana khafu min rabbina yawman afusan qamtari. Jika nak niat apik tenan wa yusimu na ta'ama ala hubbihi miskina wa yatimau syaratnya sebut innama nut'imukum liwajhillahi aku ngeke imangan kue mau murni krono golek ridhani Allah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura aku rarap-arap bawalet wala syukuran nan ora arep-arep mbok matur nuwu. Kok mlarat mangkel ngono. Artine kowe nek kepengin diwales mesti mangkel. Pertama mbok gawe beras kan. Mbok gawe duit 10.000 ya. Tapi ben terkenal lho mbok duit miliaran. Kok sik nek 10.000 iki tak pesen. Karena wis kepana mbok gawe 100.000. Mangkane gawe 100.000 paling kena nggo. Ayo dulu ngomong sing duwe bulik sugih ta, padhe sugih, kaya 1 juta ra gelem. Kepengine sik emo modal. Kelasnya sik emo. Kuwi nek dadi kaya ora rasane. Ono sugih tenang kowe mentalam tampil 200.000. Pertama kowe seneng, bareng duwe miliatan. Ini bangun pondokku apik. Tarife dudakno. Tarife nopo? Pamrih. Tapi kena ikhlas mun ajeng amal ya la nuri minkum jazaa'un. Itu juga nyai sing tuani nyai itu ikhlas. Kalau mulang itu nih, kepengen jual suara. Alami template juga tidak nganti sedih. Saat jadi gue nganti sedih. Tapi nak harap-harap rahmat Allah, rahmat Allah lah tanpa orang bakal eng. Justru nama ma'in jagung yang berdua ma'in jagung di nopo. Ma'at ya apa in jagung kang mengguwe siro kasih yang pasti mesti bakal iya. Apa yang menurut versi kalian pasti akan habis. Lawa ma'at ya apa in jagung kang ngersani Allah kubah tim bakar abad. Mana gue pinter dengan Nabi. Nabi Nabi nak didik pinter. Mana bujuri Nabi kabeh ulungu. Nabi Nabi nak didik bujuri pinter kita sini. Jadi orang yang tak neror Nabi macam masya Allah nak Rasulullah. Jadi suatu saat Rasulullah itu mau sarapan di situ. Takok Aisyah. Ya Aisyah, daging yang kemarin aku dihadiah ini Sa'il Ansor itu di mana? Saya mau sarapan. Nabi sering dikasih hadiah. Di tangga-tangga ini gitu. Nah untuk Nabi kan tidak boleh dibacakan sudah toh. Tapi bacanya nopo. Kau itu kan tidak menghormati. Nanti akhirnya dari Aisyah, ya Rasulullah getun kalau pun telah kasum tak kayak nongko. Ya Rasulullah kalau getun telah pun kasum tak kayak nong. Jadi pun Nabi tak tersinggung, cara Rasulnya tak tersinggung. Wong dia dipikir bujuk dia orang. Tapi Rasulullah jawabnya kok aneh, jawabnya ya Aisyah, kau itu salah. Kau itu salah, tinggok kayak nong, tinggi. Kau barang nak disodak kono, saya ngijak dicatat teng langit. Tapi nak simbok pangan dia malah rono catatan. Aku tu kerawakan nabi nak sodak kono semua. Mereka kuatir duit tak. Nak duit kira tak sodak kono tak gudi. Malah rono catatan. Saya tak tabung nato langit abang. Abang dia pinter nak. Jadi aku tu cuba nak sodak kono alatannya berantai. Saya ingin uang rapati anak nabi dan nak sodak kono sih. Bangun, kualik kualik langit. Paham gak? Nak kau main film rantek? Tak paham. Kau si catat. Dia nak buku tuku rokok itu sudah nggak ada. Nah, itu rantek catat kan? Belum rantek. Paham? Belum rantek. Mana rantek catat? Bingung mau alaikan yang kelat nawa? Belum. Itu nabi jawab. Wahala kami malika ilama asal tak maaf neta. Walatista faab leita. Watasodkasta faab kaita. Itu terkenal. Watasodkasta faab kaita. Dunyamu itu mau telur, ya dunyamu mau telur. Mau pangan, jadi tahe. Mau pangan, jadi tahe. Mau tukang notan di Pak Ablesa, mau akhirnya jadi rusak. Ya, dunia sing ketiga, wata sodakta fa'abukohita. Lan sing buk sodakono, lan iku berarti buk abadek. Mulane rono wali, rono wong alim, kecuali seneng lomo, seneng ngekei. Mergo, ajane ya rodok matri, iku aslinya mau jebut si sokno, ase. Paham? Bukannya bujukulah tak jenjanggal. Jadi, kusipapain karol, makaluk, bukain uang loro. Cangkemmu, empat bukan aku benak. Nanti bang, neng akhirat ujok, malah repot. Jadi kaji nabi itu pinter, jadi orang error tapi langsung praktek. No. Tapi korbannya dia ini loh, padahal terasa sarapan, tapi hebatnya nabi kan, dia itu korban. Ya gara-gara tiga nabi kan dia bisa sarapan. Tapi memang beliau nabi, jadi ya nabi tenang, nabi itu nabi tenang. Orang sampai itu biru, malah aku tenang nabi kan nabi, aku tinggal apa? Latih kan ini, paham kan? Sesuatu nak latih, paham kan? Entah anak jubulir. Tapi baru tu bengok-bengok. Melatih untuk mau berapa? Paham ya, lengnya. Kau ide itu nya nopo. Sing buat pangan jadi tae. Iya, sing buat tukok nopo kelambi, engkau jadi rusak. Watas sedap tak pak apa? Italan sing buat gua sudah kok, engkau jadi nopo. Antau teh siro ukuron iku wong sing merdeka mimasa yang berkorok antau kamu teh siro antusan mimai gua aibun wong sing putus apa. Nah, wa abdun lan utawi sira iku kawula. Wa abdun ewa anta abdun. Wa abdun nggih pediri niki abdul jumlah alal jumlah. Wa abdun ewa anta abdun. Wa abdun lan utawi sira iku kawula budak lima maring perkara anta kang utawi sira andi sanding mai ku tonggon wong sing seneng. Paham. Dadi ana wong wedok wayu, kowe ra seneng wong ra ana hubungan apa-apa, kowe ra perlu basa-basi, ra perlu repot. Mergo ra perlu dadi budake. Tapi kena gue seneng berwepot nyikapi gue, mereka jadi buddha. Buddha, ya bodoh. Di mobil, di barang, gue enak seneng jadi buddha. Gue sumber atau gue di sisi, kayak mobil, emang gede itu, gue omong. Gue sum berat kena eri, gue baru. Gue sum kena ber, mobil kena berat, langsung gue kenteng. Ya kawulannya mau. Karena gue nanti ditangkliti yang besar. Gue jadi wong soleh gunanya apa. Esok-esok, isi-isi, besi, baru gue disapon. Bari itu tiba sama anggok rusak kira si iman, ibu padamnya, itu malah ape isi masjid malah tujuh melucu, tapi ya, seisok gelas di seisok, padahal engkau yang rusak menang, gelas di seisok, tendok di seisok, engkau yang rusak menang, kira-kira itu seisok masjid omai pangeran. Jadi artinya gini ya, kesalahan yang kita janggal, itu gawane setan, hakikatnya manusia itu aneh kasih, lah kau yang mau marah lucu. Gelas diumbah, kok dirusono meneh. Piring diresiki, kok dirusono meneh. Panggulan masak, dipangan, kok itu mau jadi tahe. Tuku kelambi, jubuling, kok jadi gomiseng. Kan iya bentuk. Semua yang kita lakukan sebenarnya naik. Lapa besok itu isi-isi rumah, kok resiki, kok. Iku bandingannya ngoneku. Tadi kan ada orang membedino isi-isi agama, isi-isi masjid. Isi-isi aku, yo kau yang mana uang sih rai isi-isi masjid atau isi-isi gelas bensin ker, sama melakukan aktivitas yang sebetulnya naik-naik saja, paham tidak? Sing sakit dari ibadah namun itu dari itu yang terucap sama Allah Subhanahu wa Taala, toma yang rahmat Allah, nah itu disebut ya tahu naruh bahu kau kau wa toma, itu sauripuripe itu toma menambung arah-arah kalian rahmat. Sekali kowe duwe urusan mbek makhluk iku mesti ge dadi budhae. Ya sekali ge duwe urusan mbek makhluk mesti dadi nopo bu? Budhae. Karena kita harus kerja keras, harus servis sana ke sini. Ini yang nopo anta abdun. Kemudian nopo imma anta andu nopo. Kowe iku dadi budak kanggo barang sing kowe seneng. Lan kowe iku kurun imma anta andu nopo. Anta kurun mimma anta abu ayyusun wa abdun lima anta lagu nabwa buat gua terasakan malam yakbal ala Allah nomor second malam yakbal ala Allah ibul mula tofatil istani koya da ilaihi bisala sinir kumpulan man tesapani wong lam yakbal iura gelem nompo sokoman ala Allah yang atasnya Allah. Wonten sing maca malam yukbil ala wa ana yukbil berarti sangka kata akbala yukbilu ikbal sami nah diwaca yukbil berarti mandi sapane wong lam yukbil iku ora gelem madhep sapa mak ora gelem fokus sapa mak ala wa disowan ning ngene Allah taala ana diwaca yakbal wong sing gak gelem nampa apa sing dadi peparinge Allah taala Mulane kira asap ah di bidane ngoten-ngoten iku. Misale ana sing maca wala yahzun kal ladina yasari'una fil kufri. Kita iku kira ah wala yahzun kal ladina yasari'una. Tapi kata Imam Nafi, Imam Maliani nak maca wala yuhzin kal ladina. Ora yahzun kal tapi napa yuhzin. Maksud kira ana saran aku sing duwe makul be kedadi murak sing mutaati. Berarti ahzana yuhzinu. Mulane Imam Nafi ora maca wala yuhzin kal ladina yasa. Tapi Imam Asim kita kira ayat apa wala ya jungkal. Jadi lapat-lapat neng kitab tu mirip-mirip Quran. Sakit diwaca yakbal, sakit diwaca yukbin. Kata suau iso wala ya jungka, iso wala yuk jungka. Man disapani wong lam yakbal, iku ra gelem nampa sapa man ala wong ing atase Allah. Ning kodhok kodhari. Man disapani wong lam yukbin, iku ra gelem madhep sungkem sapa wong ala. Ora gelem sungkem ning Allah bimula atau fatil ihsani kelawan sifat-sifat aluse ihsane Allah. Wong sing ra gelem sungkem ning Allah dengan mengingat-ingat ihsane Allah, iku kaya iku bakal nyancang sapa Allah, bakal jeret sapa Allah. Ilahi diajak menuju Allah. Ilahi diajak menuju Allah di salah silil imtihani kelawan rantai-rantai ujian. Di salah silil imtihani kelawan rantai biro-biro ujian. Ketinggiannya gini, gue misalnya isomangan itu syukur. Saking syukurnya kita sampai tiap bermangan dia dari Rasulullah, Alhamdulillahilladzi atamana wa sakona wa ja'alana minal mus. Gue iso ngising, iso nguyoh, gue langsung bersyukur. Sampai kondungo, Alhamdulillahilladzi adhaba anil azad. Alhamdulillah kusti iso ngising, lego iso nguyoh, lego. Sekali gue gak gelem ngoneku, diuji pengeran. Wong setruh ra isomangan. Wong kesumpet, nopo kencing batu rai somu, kuah kok lagi roh betapa nikmati muyo itu nak wes roh rasanya tahu penting. Kue naro anak meloro diimpus koma telun dino, gak iso mangan bareng. Kue dari ketiga, gua kei ngombe tak gelap, nganggo sendok gelem. Alhamdulillah saya itu wes telepon ba. Lah saya sih kita sehat. Orang anti ngalami ngono kok mangan yo biasa-biasa wae. Nguyo yo. Ya, ya sedurunge diseret-seret pangeran ngene iku, saiki iku aja terusno. Kelakuan biasa-biasa. Mulane kula niku ya, kula niku alhamdulillah paham tenan sunah Rasulullah. Kula syukur yo pangeran. Ya yo Rasulullah sik ketara le nabi sik. Wong karuan mangan ning dina rutin lho kok ana dongane. Bar mangan yo ana. Ngising wae yo barang rutin yo kok ana dongane. Nak bar yo kok ana syukur. Kulo nu saiki sadar tenan mang Rasulullah khatam. Mulane wong sing imani Rasulullah nabi ku paling dhuwur tetep ulama karena ulama lah sing roh sel-selnya Rasul. Kuwi disebut balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul. Quran kok iso dadi ayatum bayyinah. Dadi ayat sing begitu jelas tapi syaraté napa? Fi suduril ladina utul. Ning dadane wong sing duwe. Itu bak Rasulullah. Barang sepele kok mangan nak bedino. Tetep kon muni alhamdulillah alladzi atamana wa taqona. Mbok bar nguyo bar ngiteng kon muni alhamdulillah alladzi azabana alladzi wa. Nah kowe ra alhamdulillah terus. Mangan kuwi peristiwa penting. Kowe ketara nek dia anak loro di wong tuwa loro. Ora telepon teko nganti telu. Mbok mbok suapi gelem teko iki alhamdulillah tak iku telepon teko. Kowe ora usah ngenteni dikono pangeran, paham iki dari Imam ya. Uang sing ora syukur bimola atau fatil ihsan, apa dikenal no pangeran lewat salah silil ilm. Jadi kak mana pangeran ini sih? Kira kira nggak belum kenal aku api apian tak kenal lo secara kata kata. Oke Milandi, paham ya? Milandi. Api apian. Oh bojo juga selain untuk manfaat. Orang aneh kan nggak cuma buah. Ah, ini student. Mana tu cikgu lawan kakak tu, angin ngamuk kalau tak ber. Nanti tak. Jadi tak. Kalau aku pengen jenengan ngamuk, jenengan sering tak amuk. Dasar. Ya aku ngamal tu, dah tak bayar ber. Saling kayak cikgu gue ngamal dah tak bayar ber. Dan aku amuk amuk dah tak ber, rasa bayar ibadah. Aku tenang ibadah gratis. Wah. Tu cikgu lawan aku pengen cikgu lawan tak umur umur ngamal. Nanti amuk ya malas. Aku kok. Jadi ajane kene kowe dadi kiai sing gedengake malah enak. Kowe ngamal ateh kudu bayar masjid, sedakone fakir masjid kira mesti kuat. Dene ana wong ngrasani kowe kowe mau modal sabar ra usah. Untuk ganja. Kalau Pak Rukhe yang ngerti yang merasa nih jenuhan. Ya itu saya ngalak, enggak ada duit. Tapi gue enak sabar untuk padahal tampomo. Padahal ini pengiran itu sapian. Jadi wong-wong seorang mutu, gue agak segera nanti. Itu gue pundi-pundi ganjaran. Mereka ini raih pengajaran lewat soda. Tapi gue kere, dirasa gue murid-murid. Ya, saya rasa tadi. Akhirnya ganjaran soda kau yang itu, ganjaran sabar. Gue nak buat terus-terus novin. Gue raiso kenal aku api-apian. Tak kenal aku secara kasar. Jadi mulanya bisa gini apa nguyok, gue mutu bengok-bengok. Itu nguyok apa? Itu apa? Permangan bengok-bengok, alhamdulillah itu. Sesampai ngantaini koya ga'ilahi bisa lasilil. Jadi pengirahan udah sapian. Kepinginnya kenal di kaulannya secara api. Kurang ajar sangat, jolim sangat. Mereka jadi kiai, kalau jadi kiai santri-santri yang anak yang biasa lucu-lucu, orang orang kiai alim salaman lucu, soalnya sesalaman bahkan berpasukan lucu, bali maton lucu, barang beruang lucu, hampir sesalaman berhalaman. Santri yang sama ini, kan jadi kiai yang ini yang dia. Padahal ini sesalaman tak berkira, itu syukur ya kan? Jadi zaman dulu itu ikhlas, saya ingin jadi kiai pintar malah rap. Mereka kepengen cai, dia kepengen tidur. Mulanya kadang uang lucu, mulanya di kedua kanal insan dua lumen. Kita tu zaman awam, salaman BIAI, wes syukur ya kak. Lu bareng wes pin, terpemalak. Orang tau kan, yang lu buang dia cai. Mulanya nak lucu lah misalnya. Kulon gua alhamdulillah pun besar, ketua uang alim lah, tetap bawa uang awam. Kulon tak eleng-eleng kecil yang dia kecil. Kalau kecil itu melandang mana, ya boleh senang. Gula iwak ya, weh. Kok saya ini aku harus ngalim, dengan paling ini mata pal Qur'an, harus ngalim. Kok malah kepengen di mukil, kepengen di pengaruh, kepengen di semua. Kepengen di pintu ini, kalau tetap senang jadi cahil. Tapi kalau nanti saya ini, biasa nih tahu sampai anak yang boleh berlalu. Ini takut itu ya. Gus, Pak Jiran boleh berlalu. Nah, tiba-tiba di nikmat kepengen buat senangnya gue, malah aneh. Atau boleh berlalu, gampang. Aku salah tetran, tangga-tangga. Biasanya aku asik, kiri-kiri aku asik. Mereka aku sering gosokan begitu. Nanti emang gue nikmat seringi mau malah kaku hati. Atau boleh yuyu, boleh berat be anak, anaknya senang, mulutnya senang. Mereka kenal ngalih pasti. Oh, nanti aku seiki paham, kena apa Nabi Daud, nama jauh tasbih, kok ambek kewan. Buka ambek manusia kakian karep. Aku seiki tambah tua, aku tambah paham. Iya, nanti gue mau tasbih, mau ragunan, bareng mana. Sebagian maseng melok kuwe ku atine mikir awake dhewe. Dadi kepon ana lengene. Wato ifatung qad aham madhum. Mereka sebagian disibukkan oleh urusannya. Mane hikmahe nabi Jawa nak wiridan wato ya mahsyura kullul lahu. Jadi manuk-manuk dikon maca tasbih. Wajibah. Ya jibalu awiki ma'ahu. Tangan-tangan maca tasbih. Mulan saiki aku sadar tuk tambah tuwa tak sadar. Lah yo moro sawan delok manuk delok welut senenge ra karuan. Iku mau jatuh tasbih, gak tahu protes, gak tahu demo. Tapi sama ada download aku kan, kiai pas-pasan, gue liat walut, dia takut balok wong, minum-minum. Soalnya ada kiai biasa, ada aneh-aneh, mesti jatuh, mesti mungkin. Nah tapi, nak orang ikhlas, jatuh secara pengiran, gila gitu. Gila itu, ya rawat aneh-aneh kasus pulau, tapi ya, kurang, ya lah tes gitu, kenapa? Sama tak cerita ni, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya untuk tinggi ni, kalau orang awam, misalkan sehari itu dengar apa awam? Kalau jauh jauh yang lain, sehari dengar apa? Jadi tentera itu ada satu kunjukan, ada satu kunjukan. Ibu nanti kadang sehari terus nungguin yang tadi, nunggu asal-asal nungguin yang terus. Sampai tiang-tiang yang sahabat-sahabat pria itu tidak siap melihat Rasulullah yang cara sehari bukan pria. Sudah gitu nanti itu kalau seharinya selesai, ini tuh mungkinnya dijilat. Sampai ya. Jadi Rasulullah itu kalau dari itu pasti suang apa. Saya agak kebayang. Kiai-kiai itu semuanya yang ujuban, yang saling-maling. Mualah itu yang ngeledin apa? Wadah kabe sepakat, riwayat tadi tadi itu kayak nabi ngeledin di sini. Ada yang ngeledin. Ya betul, itu ada yang ngeledin. jalan. Padahal nabi ini nyari aku makan tangan tengah. Tapi dia ini makan kanan kiri. Aku udah agar pun ya. Paham ya? Dan itu sampai ada seorang jari yang seorang lulus yang liwat. Itu komentar. Kue tau jenisnya Muhammad, makan kok ibu budak kalau kok ngaku nabi. Itu ceritanya dan hayati sohbat. Makan kok ibu budak kok ngaku nabi. Terus dia berok uang. Iya ya, iya. Aku itu api-api ibu budak. Maksudnya nabi itu anak ke iru abud. Aku api-api ibu budak. Tapi budak itu nih. Ya tapi makanmu gak priyayi. Iya, kamu kok. Kue tak perlu apa yang perlu abud. Lu nak makan kok perilaku itu. Tidak. Yang maksudnya londek itu budak tenang. Budak siaran. Tapi nabi ketika bawa Abdul, maksudnya Abdul. Terus, si londek itu mendingnya, dia malah kurang ajar, jadi tuan kaya sesuatu. Ya tapi gue itu selain rapriyai, ya ngawur, rara sosial. Gak pun, makan gak tawa-tawa. Jadi nabi itu, makan apa? Nah terus Rasulullah itu sangat hebat, itu hebat banget. Ya kira ini tak kaya ini. Terus gue nabi dikau ini. Ini gak gue gue. Ini nabi tau ngamak, ini gak gue gue. Orang. Kudu mbok kunyahno. Pokoke aku tampa mateng. Dadi kurma iki ya kon bukakno pokoke tampa mateng. Ngekeki kok isih maksude isih kangelan buka. Ben api dituruti. Dadi bukakno iku ora cukup. Dadi kok wong apa? Mulane sampeyan aku wasi yen iki kula nak kuat ya. Aku ora pula bali nang pasar pandangan nang dari situ kula belanja tempat kirang. Wong-wong tuku kudu sik amontar kula nang isor ya siap. Ya ada tirakan. Kalau balik-balik kamu uang rata, anak ini terus selalu bertemu orang jadi berdua. Kamu oke sih di jari, oke kayak biasa. Ada uang, wah ayah kau ini. Uang itu rapih, lain rara lain dia. Karena nanti kalau kayak uang yang benar, jadi hanya apa benar. Kalau nak ilmu nggak jadi kelas, kali berdaya nak perilaku kalau nggak benar. Ibu lagi mana ngaitan waktu, sejak besar yang mulai. Kata kau itu, jangan yang budi, lek, nggak yang ngaruh. Orang nantar kelas di dia, kan kita habis betul. Payah lebih parah. Dan enggak jadi nabi barang pun, kormo dibuka. Dan sama terus betapa Rasulullah pun sering mewakili sikap-sikap awam demi merasa abdul, demi merasa mau. Sama mau dari nabi buat nangis buat sakit. Baca niku terus. Ilmu itu mulai tertarik sampai nabi. Wong kok ganteng nih mon. Mesti pikiran dulu deh, kalau harus kamu ungkapin mau berubah. Jadi aku yang paling harus itu londe ini kurang aja. Kurma itu punya, ben aku rasa nih dulu punya. Kurma itu punya sih, aku gelemangan nak, gak punya sih. Tapi nabi itu terus dia tak punya. Bareng si punya, terus dia nolong dia itu dipangan. Itu baru kaya mangan itu di nabi itu jadi wong mukminah soalnya. Wei, mukminah wei rasa umpangan di sini nabi. Nabi itu itu, nanti lu malah kasih makan apa? Jadi mulanya itu saja orang apa? Oh, si Pak Eki Ayi itu si Om Dino, orang tunai. Meskipun awal-awal itu yang lakukan itu. Mulanya orang Kiai itu yang jadi murni. Si jatuh yang jadi di bang. Ya Kiai itu orang terperang aja. Orang macam akrab ya. Muludan itu sunat. Bukan bid'ah. Meskipun berdiri muludan itu Abu aku bilang di sini, dia jadi utama nih, kan? Suara apa-apa nih, jadi? Gendasi belum, sekarang udah lucu. Gendasi bagus sekali, lho. Gendasi penari, gak mau lucu. Mantu ini Pak Aziz masih ketua Rokidotul Mahir. Gak kodoh luasam. Ini pancet, ya? Zaman ini kodoh uraan pancet, ini bisa tuh, no? Jika itu lo nanti ini pancet, ini kodoh uraan, ya tak terus, no? Jika mau ngawal, mereka terus, jalan terus. Mudah itu sudah, mereka format Rasulullah, mungkin enggak apa-apa. Meskipun pendirinya itu Abu Lahab. Jadi tahu ini. Tapi yang masuk akal. Abu Lahab itu kafir bir. Tapi gara-gara pas lahirnya Nabi Uswan kan. Paling senang ya Abu Lahab merdeka anak itu. Amati. Kau ngurumah dengan Rasulullah. Sehingga anak no wali matul milah dan ramah Nabi. Sehingga Nabi. Mulanya Abu Lahab tidak dihasilnya Nabi itu. Somer, Jokor, Mas. Mau lidur. Ini aku Abu Lahab mau untuk sahabat. Atau boleh kita iman. Wah, malah apa-apa. Jadi artinya kan barang apa itu pendirinya kafir masuk apa itu? Kira-kira siar kira. Aku kan jemput kali itu seling lontre sing ngombe itu. Ngombe itu betina. Paham kan? Jadi orang mesti sunah apa itu pendirinya? Apa? Jadi kafir hati sokai. Iku alatannya mau luda nak itiba abulah apa? Wong Pak Said Muhammad mawon nak ngarang. Wong ludan itu ndak di alasane. Hadal kafir. Dari Said Muhammad hadal kafir wae sing mulya ana wiladatu nabi untuk siapa? Bagaimana kalau itu mu? Hadal kafir. Dari Said Muhammad hadal kafir abulah. Sing bin nafsil Quran ku tak berjaga bila dua tak iku wae untuk siapa? Jadi wong nak dino tenan di korten dikit. Kaya apa nak iku kuwe mu. Iku lonte wae gara-gara ngombe ibu ni nak iku di wong to. Kaya apa nak wong iku. Tapi kita malah rasa. Iku dari kapan dua yuk ini. Masa apa itu kudu-kudu tak dia. Abu Bakar Umar juga. Iku rata tahu ngombe setiap nak. Tapi aku kapan tinggi do-gido. Iku kan mana tahu. Jadi Rasulullah itu suatu saat digantung. Digantung jauh kita bener. Bekam, gitu. Bekam gua ngeluarin darah. Ngeluarin darah. Kaji nabi gua yo. Kaji nabi nak ngerti kan? Jadi nabi jangan berani nabi jangan luar biasa. Cerita aku, so, engkau ketek tuiku pendem di apa sih? Ketekku pendem di apa sih? Ini gua ni tempat paling famat, paling apa? Emak cerita nabi kalau pendem yang ini dengan kan ketek bekaman tu bekam. Bahasa Arab itu fatun, hijama, hijama, dia apa? Jadi bahasa Arab itu kamu hijama atau fatun, ini yang nanti nak miyai, ben kaya kaya ngalim, ben kaya ngalim, ben sama ini ngalim, ben bahasa Arab itu hijama, apa? Fatun, bangin. Kita ngalim keren, nak miyai. Ya, itu ya, ini pendem yang tempat yang orang bakal ngomong. Hari apa itu mungkin? Ada yang ngomong ini. Itu diobi. Tak gelap hijama darah Nabi, apa? Kebe balik nak ngerti mustaka ni nasi. Buat gua cili nasi. Gua jadi apa siapa sih? Rana orang. Jadi apa sih? Gua tidak bakal rana orang. Nasi gua jadi nasi. Gua berapa? Sabi ure wali wali. Kita mau kasih apa pun orang. Nasi lu cerita kan? Walau alaka sarip sah. Paling gua beli udah. Ayo ni cerita kan? Walau alaka apa? Paling gobi, kalau cuma lalang paling lalang itu kan tidak ada kepastian pak. Jadi kalau cuma nak menolong, paling gobi. Akhirnya itu bodoh ni apa yang jawab ni? Iya Rasulullah. Orang lingkung, aku senang ngawur sahabat, sahabat ngawur dengan sahabat. Lalat mak sama laka alah. Yang dorong pun gobi darah tu. Pun betul lah di situ merokok. Orang buah kan merokok. Merokok bukan gara-gara jadi nak merokok ngobrol aku, ngobrol gara-gara jadi kan. Wah, orang merokok terus terus. Lalu saya nanti mendingan. Maaf, jadi lah tak perlu nanti. Orang bahkan merokok itu yang. Lu sokot tu orang di luar sokot. Yo doi, ni je bejanya gara-gara rapi ayi. Nanti Dina Umar Abu Bakar kan tiayi kan perlu kesopanan proses. Mana rasa mau pun. Kena orang nekat-nekat. Jadi alasannya masuk akal. Maksud bin Rafa Asyur yang jadi apa? Jura-jura tenang. Uang nak ada unsur darah ini. Masa aja taruh untuk darah sinetik. Kenjana anak turun. Dan ini anak turun nih. Gak ngumpir anak hasil. Ibu sokap satu satu paling senangnya nasi masuk sampai saya itu melainkan pentingnya nasi hayat itu sokap satu itu ini muncul no betapa nasi begitu dicintai sampai uang darah itu raci uang nasi nak nasi uang sokap satu itu kebutuhan tinggal lah dalam jenis jenis nasi uang itu tapi orang parah-parah diperlakukan mau nafas berarti nasi itu berarti menjadi sempurna dan uang yang gebanteng apa-apa itu indah sehingga uang gak cici. Padahal darah, darah bekam kita jadi itu dulu kan darah kotor tuh. Nak gue darah bersih mana orang orang tuh? Salah kali jadi lah tak perlu zaman salah tuh kita orang bakal merokok itu yang ketek, sing pun campur ketek. Jadi pengiran yang lebih untuk sahabat ini merokok kudu dicek sih di darah akhirnya kan repot tuh malaikat malik datang repot nyuci darah banget warga ya berkono darah itu nah itu terus itu berapa balik terus ngani saiki di kota waktu uang penopo jadi kadang sebagian tradisi benar dilakukan awal-awalnya oleh orang salah kayak format maulidun nabi kabeh hadis soga itu nyeritakno tentang Abdullah paham ya? Aku belum ngeri boleh aku bilang ber jadi dia lebih jatuh di depanku menekat sampai tahu berdiri mulutan Abdullah aku malah khawatir jadi aku nanti keturunan ini kalau diwaduh gini ulama, wali, nabi, itu perilakunya ya juna majrunah, kayak umumnya menu mengenai tinggal Al-Quran wantan wama artalna mingkot jika wama artalna kau belaka minal mursalina illa innahum layak kuluna so'ama wa yamsuna wama artalna kau belaka aku rata umutus maksud dulunya gue minal mursalin, rasul sopoh yang tak utus kecuali kayak umumnya wak ya illa innahum layak kuluna so'ama wa yamsuna kecuali mereka yang mangan pakanan, gua yang sunat itu aswak lan gelem laku-laku neng. Jadi dia ini mempasar dari murua. Mari jatuh, kita rasa yang pasar ini pun apa? Nah, pulang nanti saya ini biasa mawan, kita marah gimana. Ya, tapi ya rasa putih itu, misalnya kadang nafas-nafasnya dia takut balok, oh tenang loh. Boleh, awal-awal ini ya, itu ngaruhan, pertama ini pasar dia sering gitu lagi. Kusung ngalim, mempasar. Oh, kok aneh? Kisara Quran, aneh gue, gak bunyi. Bodohnya Allah ngalim. Ternyata dibalik dia nyoal saya aneh, aneh dia. Karena dia nganggap aku wong ngalim, kok nyok. Nanti ini kan ngomong, dia wong ngalim, kok nyok. Kan dia nyipati aku ngalim. Berarti dia ini aneh juga. Mau bodoh, kok nyok. Ya anak gue, gak bunyi. Bodoh nyok Allah. Wabak, ini dia tanahnya gue ya. Mereka jalan gue lagi. Tapi illa innahum la yakuluna to'ama wae. Tapi ya sira usih rawate lawas nek jenenge urip Gusti Allah tetep wae ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah hubungan sosial antar kalian itu pasti dadi fit. Akhirnya wis ra iso dipungkiri kowe niat soleh gaya ra ning pasar sing ra seneng yo akeh, gaya ning pasar sing ra seneng. Iku wis sunnatullah wa ja'alna ba'dakum li ba'din hubungan interaksi sosial itu pasti dadi fit. Iku wis mesti. Mulanya nasihat Luqman Al-Hakim paling populer. Kenapa Luqman bergelar Al-Hakim? Gara-gara nasihat paling populer dengan anaknya. Ya Bunaya, jika Anda yakin itu kebenaran, lakukan. Gak usah peduli apa omongannya. Mali walin nasih, ini apa yang menurut saya? Terus tidak tenang anaknya. Anaknya itu jauh saja umur 9 tahun, 20 tahun. Luqman Hakim numpak simat, cara dia simat. Dituntun anaknya lewat bapak. Bapak kok elek ngomong. Lengat-lengat numpak jarang, anak itu numpak. Itu gue yang numpak, gue yang numpak. Anak kok rasa panen, bapak itu malah sih numpak. Jadi dua peristiwa keliru, tapi. Akhirnya kita ngesumpah iwang lurus, itu ngesumpah. Sumpah iwang lurus. Ini karena baby, ya kimar kita ditumpah itu. Lalu keliru kabe kan. Bareng keempat, itu gak tuntun iwang lurus. Jadi kimar kita dituntun. Karpet, ya gimana tiba-tiba kok. Akhirnya terus, mungkin bah, ler, jenengan, panjang, raiso, nuruti, angger menu. Jadi mengalir gue nak jadi wong alim, jadi wong sore. Angger kebenaran untuk kamu yakin ini, gue butuh ala ya kau guna, lalu masalah. Nanti kalau ngakon itu lagi untuk saya juga buat gue yuk tinggi. Nah iya, saya untuk fadol ya. Tapi gue nak nuruti omongan ini wong, misalnya bilang misalnya. Tapi dia rasa kecil ngomong, dia tari ase Allah, kita kena bebek tonggo, nah, tapi krono perintahnya Allah, orang krono hukum nopo sosial, hukum sosial itu nasib Quran wajah Allah, Ba'adun li ba'din pertama Nabi Adam di turun dan lingkungi, dia cerita yang pengirahan Ba'adukum li ba'din, aduh antar kalian pasti musuh tenang generasi anak Qabil Habil di tukaran perkara wedo. Qabil ganteng generasi. Kelahiran swarga. Dintokno anak Nabi Adam sing elek kelahiran dunya. Habil rapati ganteng dintokno ayu. Qabil protes. Bapak ora adil ganteng dintokno elek. Gak dari Nabi Adam karena rak silang. Karena tidak mau. Berarti sing elek tidak tambah parah. Paham? Karena elek untuk elek tambah apa? Tapi Qabil gak terima bela tiganya. Hasil akhirnya saling tuh. Mbak Jukum di Mbak Jin. Nah kalau sebuah Mbak Jin dengan misalnya senang ilmu, senang kebenaran, itu rasa peduli untuk omongan itu. Nah saya ini menuruti sosial, teori ini ngomong kampus, ini pakar-pakar sosial. Sosial itu harus direspon, karena kita hidup bersama orang. Wadah tinggal rumus ngono tangganya sudah rasanya. Wadah rumus sosial ini dilimetnya gak taruh. Menunjukkan tangganya kita, ya orang kasih. Ya, orang kasihan teori sih senang akses. Perkara ini nurutah. Perkarane nopo? Aku masalah sosial ora teori-teori nan. Kira-kira nah kulo sesuk pengaruh mak akeh. Jajal wis kulo nak kuno taun sidang tonto. Oke ra oke, yes, bang. Oh, per bulan gua berkat tunan lu to itu ya. Iso wae mak piye ngono sih. Tapi sing ahli teori sosial bulete gak ngaruh. Sosial tuh harus respon. Respon dari respon. Boleh barang nyala ke butuh dia. Kalau saya berarti umatnya jenengan dan milik dulu. Dari pakar sosial kok butuh umatnya wong li. Paham ya? Malam yaskurin ni'ama fakot ta'arroh doli jawali. Man desapani wong lam yaskuri ura gelem nyukuri sopaman an ni'ama yang bira-bira nikmat. Wong tinggal gelem nyukuri nikmat. Misalnya bernising ura nang syukur. Fakot ta'arroh do. Mongko teman-teman mentokno sopaman. Mentokno itu orang mereka ini kok. Nopo, sesuatu yang dipotensikan, diimkankan. Nopo, bisa dikendara media apa? Soalnya sesuatu yang privat, diimkankan ini tak harus, dimungkinkan, dipotensikan. Jadi misalnya ini, Ben, ini rumah orang. Jika kita ini jauh dari jurang, maka di zona aman. Jadi ini zona apa? Tapi nak anak-anak enggak jalan yang tubir jurang, ini jenis tak harus. Jadi orang nanti ceblok, tapi tak harus yang ceblok. Kalau bahasa Indonesia gampang, dipotensikan. No? Ibu nur amana ni jambel-jambel, atau dibentok nama tu, dipintukan itu, songko zona aman, dipotensikan menjadi aman. Orang aman, apa? Orang aman. Dia mau misalnya kue ada kau jurang, jadinya zona aman. Terus anak ambojak ni pinggir jurang ini jadinya tarut, jadi apa? Oh, betul. Soal mana ni cuma angin. Bahasa Indonesia lebih gampang, bahkan bergampang bahasa Indonesia. Jadi guna mana fakta taruh tu, moga teman-teman mentok nato kau. Iza waliha mari hilangnya. Dia mentok nato wae benda di kota kata. Kalau untuk mak nato buru-buru. Apa mana? Nato? Tenang orang. Cuma tengah sih kau tu. Moga yang nato ni kau gambaran ni. Jadi misalnya kan yo, kau nak untuk nikmat Allah, buat syukuri. Berarti kau ni zona aman. Tapi kan arah syukur, buat kau ni syukur juga. Setiap saat, bisa potensi ru. Itu jenis arus. Jenis apa? Malah ini pengiraan nak nyontok nopo, nak benaga kon rokok, itu sudah kau pinake, jenis agar rokok. Tapi nak kira tau sudah kau medis, itu koyok gue ala sabar jurubin, nah, ini tubir jurang, sing rawan runtuh. Jadi pengiraan agak bernoi, Masya Allah. Terang. Ala sabar jurubin, nah, ini gue tubir jurang, sing rawan runtuh, rawan long. Jadi wene pikir jurang ora jurang sing kowe watu padat tapi jurang sing rawan. Ya akhire ana ngene kok padha ropi pinari nopo. Man disampani wong lamas kuri ora gelem nyukuri sapa man ane ama ing pira-pira nikmat fakot ta. Monggo teman-teman mintokno sapa wong, maksudnya memungkinkan sapa wong, mempotensikan sapa wong. Padha karo ngajak liya waliya maring enteke nikmat ilangin. Lawa manti sampani wong wisakara iku gelem syukur sapa man. Gelem nyukuri ha ing ni'am fakot qayyadah. Monggo teman-teman wis nyancang sapa wong ha ing ni'am, dicancang biikoliha kelawan taline nikmat. Biikoliha kelawan taline. Wong sing gelem nyukuri nikmat iku padha karo wis nyancang kelawan taline nikmat. Artine dewe pengiran la in sakartum tilazi haidah. Nah, kalau tuh ni nikmat-nikmat yang kejadian kasus New York, Beijing, Masya Allah. Pulau ni pulau cerita kita kasus sini masuk. Bukan pamer cara saya berkeluarga ni tu. Pulau ni nganggur ke Yogyakarta nak buat dulu. Pulau nganti tak nih jadi kerja sini. Pulau tak kasus sini mas. Pulau berdua tengkerat pulau atau anak pulau mulai. Alhamdulillah anak kumula. Kayak apa kalau anak kita dicuri? Jadi nikmat itu misalnya orang terjadi, bayangnya paling ekstrim. Dan gue syukur enggak karu. Kayak apa kalau anak kita dicuri? Nah, ada gue syukur. Pak aman syukur, gue bocah mulai. Biasa, nanti nomai orang mulai. Jadi gue bayangnya ngomong kita dicuri kayak. Kena orang bojo mulai kor neng omah dan neng kamar, gue itu syukur. Kayak apa nak katut tangan nanti gue? Apa? Ada tuh bocah arah film gitu loh. Iya, memang masih orang gelem itu kan unsur dan lain. Tapi pas hari orang kasut lanangan, nikmat itu bisa dikenalkan. Kayak apa orang yang anaknya gitu? Dan anak mulai jadi cowo, bapak elek lah dia betul gelem. Anak kulo nak udang kulo aja bapak. Pak mau kemana kulo? Ya Allah, anak tu gelem udang aku bapak. Anak rukun itu keberatan kan ini bapak. Jadi itu Kanjeng Nabi terus nikmat itu yang paling kecil cara orang banyak. Itu ketara ekstrim nak dibayangno i. Kayak apa kalau anak kita diculik? Kayak apa kalau anak kita ada pulang karena kecelak? Mana data datang dari kami mau saya anak teko salaman. Cuma keliru nih salaman tuh itu ngomel. Nang soalnya nggak ngobrol, nang soalnya ganti baju. Orang tempat syukur ribet deh. Kulon gue tenang sekali, itu kulon tak larang tenang, itu alat butuh kolo. Tapi kalau pulang ganti baju santai. Pertama di ngoten saja tak lah. Pokoknya syukur si anak murid. Ini bocah kan mesti tekorang nanti saling. Wah murid mengatakan jadi sesuatu yang gak syukur, gak hubungan nyaman dengan di Allah itu syukur ya. Mereka sunai pengiran 40 ala Allah ila Allah itu syukur. Itu itu eleng sisi rahmatnya Allah. Orang-orang di bani Quran ada ayat 40 bala ya Allah ya Allah. Pokoknya eleng bala ya Allah. Tinggal eleng ala Allah. Kira-kira rahmatnya. Misalnya di situ juga cek nama makan di dah disengono itu ramingan sekali banting pintar sendirinya orang banting bayi paham ya mulai sisi paling orang orang tak tersinggung butuh sekolah disambut ini tahu kan butuh gua pinter gua harus disambut malah itu orang gua popo mestinya gua itu malah ngono ya jadi nak sekolah ngomong butuh nanggut butuh gua cek pinter ngerti orang gua popo. Gue sabar tak malah izin, paham gak? Malah apa? Jadi bujung, kita kok tetap turun di kamar, ya Alhamdulillah, kuliah asin, kuliah benar suruh, jangan urusannya diwi, urusannya itu, rokok, bujung, sekora disambut, umur itu apa? Karena gue itu, sekora gue popo, gak ada apa? Malah aneh-aneh lah, permainan sekali dimulai, itu setiap diperbagi sekali. Karena pertandingan dimulai. Nyawiti itu apa? Orang betul. Lu biasa tetap kalau masuk, bujuk lu dulu, tetap dulu. Mana yang bener nanti lu biasa. Gua naik baru turun, kadang lu yang tangi turun, Pak. Oh, cuci jam pintar. Oh, mau cuci udah. Semuanya pun aku lina, aku lu cek weling juga dari bapak. Itu dunia, kalau barang mola itu, wala. Dunia aku mau dolar, nah kau tak tenang. Wah, kadang dorong seluruh rumah terakar, mulai tingkok suci. Kosong di suci ini, orang tersinggung. Kutuk lo banyak panas, masuk banyak anget. Pari, pak, malah. Masuk, bang. Nak gue itu nuntut, kalau ya untuk. Untuk, karena permainan tidak dimok. Permainan tak usah dimulai, sehingga sama-sama tidak ada saling tuh. Ngerti-ngerti gue mulai kor atau wajib pojok rumah rokokan, tujuan gak sangit dulu. Oh, udah. Iya, wakil orang itu yang juga syukur. Ini semua ini untuk metode menjaga. Tapi nak gue kacian penjaluan. Kudu kok banyak panas, tak aku tak asus. Tujuan marah-marasan tersinggung. Nak ragilem, bujumlah karena banyak dituntut mulai muncul. Kamu dapat apa? Malah ruh. Kulo nyuwun. Mungkin ajaran kulo cara sejauh salah. Ini cara sejauh lama. Gak ada ulama yang dilaku aneh-aneh. Cara kulo rin kaji Nabi yang gerawuh. Aisyah menentu tetap kebuji kola tembokaan. Ini Nabi lah sabar. Ya? saiki ora kiai-kiai teko lha yo ono kopi yo ben pak nasine ning ndoro ana saiki salat rong arah iso ditiru yo niru ra tukarane banjir jane niru rong rakaat abet yo niru napa kesunai nabi ra tukaran wasulku khair damai itu indah damai itu. Alhamdulillah ya ada tasar nonton. Kalau dia buatkan soal suci ya, tapi hidup itu dimulai dari hal-hal yang mudah, enggak berbiaya dan enggak banyak nun. Ibu bapa nak sing banyak syukur ya. Waman syakoraha, papat koyadah, biiko.